bila teringat masa laluku yang selalu menyiksa dalam batin ini, terbuai mimpi yang indah. Ku coba lagi menatap langit biru, mungkinkah ada cahaya kasih yang kan menerangi jalan hidup ini, teduh di jalan sanubariku. Bila malam tiba, ku duduk termenung, bersujud berdoa memohon yang pernah aku terpuruk karenanya. Lupa diri sendiri, ada cahaya kasih yang kan menerangi jalan hidup ini, teduh di jalan sanubariku. Bila malam tiba, ku duduk termenung, bersujud berdoa pun menjelang, suara azan datang menyentuh rasa di dalam jiwaku ini. Inginku menghapus semua noda hitam yang pernah aku terpuruk karenanya. Bila we'll be right back.